وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita puji dan syukur sepanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah kurnia-Nya, segala limpah nikmat-Nya kepada kita. Dan alhamdulillah pada malam ini dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa Taala, kita berkumpul sekali lagi pada malam ini untuk kita teruskan kajian kita di dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Syekh Saleh rahimahullahu taala. Pada pelajaran lepas telah kita selesaikan salah satu daripada kitab Muamalat, iaitu Al-Wadi'ah, iaitu titipan. Telah kita bahaskan perkara yang terdapat di dalam kitab. Kemudian sebagai penyempurnaan terhadap kitab titipan atau Wadi'ah tersebut, suka saya kongsi beberapa masalah yang disebutkan oleh fuqaha di dalam kitab-kitab mereka, masalah-masalah yang berkaitan dengan Al-Wadi'ah yang tidak terdapat di dalam kitab kita ini. Pertama sekali, telah kita terangkan bahawa Al-Wadi'ah artinya kita titipkan sebagai amanah. Ini kita tahu. Jadi harta benda kita, kita tinggalkan kepada orang lain untuk dia apa? Untuk dia menjaganya, bukan untuk dia menggunakannya. Adapun kalau kita lihat, pernah kita bahaskan tentang pinjaman al-qarz, kita potong sebahagian daripada harta benda kita, kita serahkan kepada orang lain supaya dalam waktu tertentu dia pulangkan harta tersebut kepada kita. Jadi nampak macam sama, nampak macam sama antara kita pinjamkan duit kepada orang lain, dia pulangkan balik, ataupun kita tinggalkan, titipkan barang kita kepada orang lain, kemudian kita bila kita perlukan, bila kita hendak, kita ambil. Tetapi di dalam muamalat, di dalam syariat Islamiah, ia adalah, ataupun kedua akad ini adalah akad yang berbeza. Dia mempunyai hukum-hukumnya yang berbeza. Oleh kerana ia agak sama, perlu kita jelaskan, takut ada kekeliruan. Dan yang pertama sekali, bila kita pinjamkan duit kita, artinya kita telah serahkan hak milik harta tersebut kepada orang lain. Serahkan hak milik, artinya sekarang bukan hak milik kita lagi. $10,000 misalnya yang kita serahkan kepada orang sebagai pinjaman, dah bukan hak milik kita lagi. Dah keluar daripada hak milik kita dan telah berpindah menjadi hak milik orang yang meminjam $10,000. Jadi boleh tak orang yang meminjam $10,000 itu menggunakan wang pinjaman tersebut untuk dia beli barang, untuk dia sewa barang, untuk dia sedekahkan, untuk dia buat apa yang dia suka dengan harta tersebut? Jawabnya, boleh, sebab telah menjadi hak milik dia. Cuma dia mesti memulangkan harta tadi, $10,000 tadi, pada waktu yang disepakati. Okay, lepas bulan ataupun installment dan sebagainya. Jadi harta pada dia itu adalah hartanya sendiri, dia boleh gunakan. Kalau apa-apa berlaku pada harta $10,000 yang dia pinjam, dia yang bertanggungjawab terhadap harta tersebut. Kita tak tahu menahu. Yang penting dia pulangkan balik $10,000. Adapun titipan al-wadi'ah, kita serahkan sebahagian harta kita kepada dia, tetapi bukan kita pindahkan hak milik kita kepada dia. Jadi $10,000 juga, ataupun mas, ataupun jam, ataupun barang yang bergerak, kereta dan sebagainya, kita tinggalkan pada dia, tetapi sebagai apa? Sebagai titipan, sebagai amanah. Dia menjaga saja barang tersebut. Jadi dia tak boleh gunakan, dia tak boleh buat apa-apa dengan harta tersebut. Orang datang nak pinjam, orang datang nak sewa, dia tak boleh lakukan apa-apa pada barang tersebut. kalau apa-apa berlaku pada barang tersebut, barang yang dititipkan tadi, dia tidak bertanggungjawab. Dia tidak menjamin dengan syarat dia tidak apa? Tidak menganiaya barang tersebut ataupun dia cuai dalam menjaganya. Jadi siapa yang tanggung? RM10,000 tu saya punya. Saya letakkan pada dia sebagai amanah. Saya percaya pada dia sekali hilang ataupun dicuri dan bukan dengan kecuaian orang tersebut, maka hilang begitulah. Tidak ada jaminan. Kan berbeza dengan pinjaman. Jadi masalah ini perlu kita tahu antara pinjaman dengan titipan, antara qard atau dengan al-wadi'ah. Dan sekarang dewasa ini kita mungkin dengar atau baca tentang produk-produk bank. Antaranya produk bank Islam pun. Tapi produk-produk bank yang biasa komersial ni, mereka ada nama al-wadi'ah, account wadi'ah. Ada yang kata dia sebagai saving account. Sebelum ada bank Islam ataupun Islamic Finance ni semua, ni 10 tahun dahulu, 20 tahun dahulu, kita buka USB, bank pun tak banyak lagi. Kita tahu cuma ada saving account, lagi satu current account lah. Current tu biasa untuk business-business, syarikat-syarikat. Tapi kalau peribadi, biasa dia simpan dalam saving account. Dan konon-kononnya, itu kita serahkan pada bank untuk jaga kan harta kita, betul? Dan bank dengan baik hati menjaga wang yang kita letakkan tu, dan kemudian bank boleh kasih faedah kepada kita. Baik hati bank. Dan bank susah payah beli mesin-mesin ATM di seluruh atau di merata pulau ni, supaya mudah kita kalau perlu nak keluarkan duit bila-bila masa je, 24 jam kita boleh lakukan demikian. Betul? Oh, baik betul bank ni. Dijagakan barang kita daripada dirompak, daripada apa semua ya. Lepas tu dibayar kita pula. Dan kita ingatkan ini wadi'ah, ini adalah titipan. Dan kalau hilang barang tersebut, kalau terbakar ke bank, kalau dirompak ke bank, bank akan jamin pula tu. Nampak tak? Jadi kalau kita baca dah tentang akad-akad di dalam Islam, kita dah kenal lah yang mana satu akad al-qard, iaitu pinjaman, mana satu akad al-wadi'ah, titipan. Agak-agak apakah akad kita apabila kita simpan duit kita dalam bank, dalam savings account? Adakah dia pinjaman ataupun dia titipan? Maka kata-kata tak boleh merubah akan hakikat. Ya. Arak tu tetap arak walaupun kita namakan dia apa jugalah. Lagi dia memabukkan, syarak menamakannya arak. Zina tetap zina walaupun kita namakan dia lain. Betul? Kita namakan dia seks bebas ke ataupun kita tak nak namakan dia zina, dia tetap zina dalam istilah syarak, dalam hukum syarak. Jadi bila kita lihat, bila kita letakkan duit ke dalam bank, apakah bank simpankan untuk kita dan tak menggunakannya, ataupun bank menggunakan duit kita? Jawabnya semua kita tahulah. Kalau tak tahu, kita betul-betul naif lah, betul-betul punya baik sangka sangat. Semua tahu bahawa bank yang terdapat di mana-mana juga, lagi dia bukan bank Islam, mereka dibina, mereka diasaskan dan mereka perlu terus ada dengan apa? Dengan laburan deposit-deposit daripada akaun-akaun individu ataupun syarikat, di mana dia menggunakan duit yang kita letak kat dalam akaun dia untuk dia buat apa? Untuk dia laburkan. Dia akan gunakan dan dilaburkan kat sana. Kadang-kadang ada orang datang nak buka syarikat, syarikat pembinaan ke apa, projek besar-besar, tapi tak cukup modal. Betul tak? Jadi dia dah buat proposal apa semuanya, dia pergi bank dan dia mohon, ini namanya application lah, untuk dapat apa? Finance, bantuan financial. Jadi bank akan kasih atau tidak? Dia tengok kalau bolehannya ada, rekodnya mungkin ada dan sebagainya. Dia kata boleh. Berapa peratus daripada pinjaman ataupun semua sekali, yang penting kau bayar. Bayar apa? Interestnya. Kalau dia pinjam RM100,000, bayarlah RM120,000, RM130,000. Jadi bank untung RM20,000, RM30,000. Jadi daripada mana bank pinjamkan RM100,000 pada orang nak buka syarikat? Takkan tokek bank tu kaya raya, jalan duit aja. Duit yang dia pinjamkan kepada orang datang daripada saving account individu-individu ataupun syarikat. Itu yang dia lakukan. Dia ambil laptop duit orang ni, dia taruh kat sana, dia pinjamkan. Dan begitulah dia mendapatkan income ya. Dan dengan itulah dia cepat apa? Dia cepat mewah. Sampai tokek-tokek bank tu mungkin gaji dia tak banyak, tapi banyak lah. Tapi dia punya perks dan sebagainya, oh melambung tinggi ya. Sampaikan gaji menteri-menteri sampai nak kena ditahapkan atau apa, disamaratakan dengan apa, tak mau kurang daripada tokek bank. Pasal dia punya gaji terlampau apa? Terlampau besar. Sebab untungnya mereka. Baik, kita lihat daripada sudut hukum akaun Islam. Bila kita letakkan kat dalam bank, akaun itu digunakan oleh bank, duit di dalam akaun saving tadi digunakan oleh bank. Dan ini menyalahi hukum titipan, hukum al-wadi'ah. Sebab wadi'ah dia tak boleh pegang. Simpan kat sini, simpan. Cukup masa kita nak, kita keluarkan, dia kasih. Dan itu adalah akad apa kita katakan? Akad tolong-menolong. Ihsan. Dia buat baik dengan kita. Sebab kita kalau nak jaga susah. Lagi-lagi kalau harta benda kita bang, kita banyak. Jadi bila dia gunakan, kemudian lepas tu dia jamin pula pada kita. Kemudian dia berikan pula pulangan setiap-setiap bulan. Tentu sekali ini bukan wadi'ah lagi. Walaupun namanya ada orang panggil saving, ada orang panggil wadi'ah sekalipun, dia sebenarnya adalah satu pinjaman. Kita pinjamkan kepada bank, bank bayar. Jadi oleh kerana itu, bila tiba masanya kita minta balik duit tersebut, bank tersebut akan pulangkan. Kadang-kadang bank meletakkan syarat. Kalau kamu baru letak duit hari ini, dia takkan kasi kita duit hari ini juga kalau kita nak. Tak boleh bila masa. Dia kata syarat dia mungkin beberapa ketika lah. Dan tak boleh kita keluarkan duit semua sekali. Betul tak? Mesti simpan $250 ke ataupun ada minimum sum kat dalam tu. Kenapa? Ini menunjukkan ini bukan akad wadi'ah ataupun titipan lagi. Jadi yang diberikan kepada kita, dan cara macam ini bila kita pinjamkan kepada bank, kemudian bank membayar balik dengan jumlah yang lebih daripada kita pinjamkan pada dia, lebihan itu dinamakan dalam syariah Islam sebagai riba. Mereka panggil faedah, mereka panggil bunga, tapi hakikatnya tetap sama riba. Dan hukum riba kita tahu adalah haram, termasuk cara yang termasuk dosa yang besar di dalam Islam. Baik. Jadi itu berkenaan dengan al-wadi'ah. Cuma yang saya lihat hanya satu saja akaun ataupun satu je akaun di dalam bank ni, dan dia pun bukan akaun sebenarnya, yang betul-betul wadi'ah, iaitu kita letakkan harta benda kita tu di dalam safe box ke apa. Dan biasanya bila kita letak kat situ, dalam kotak tu dia akan berikan kita kunci khas pada kita. Jadi kita boleh masuk dalam, kita boleh keluarkan, yang memang itu tak akan dikacau. Kita letak dokumen lah, surat-surat yang penting boleh, kita letakkan harta benda barang kemas boleh, mengikut besar atau kecilnya kotak tersebut. Kemudian diwajibkan atas kita bayar dia punya service charge lah. Sekarang kita kena bayar dia pula. baru betul. Ini baru wadi'ah. Tapi wadi'ah titipan yang berbayar. Dan kalau macam ini, bila dah bayar, dia akan pastikan bahawa keselamatan terjaga dan sebagainya. Tapi pada mereka, mereka akan jamin barang yang kita simpan. Kan beza dengan akaun yang kita gunakan sekarang. Sebab tu kita amat sedih bila ada orang Islam pun, orang yang belajar-belajar pun menggalakkan orang-orang Islam untuk buat duit dengan letakkan duit banyak-banyak dalam bank dan tunggu sampai pulangannya berlipat ganda. Dan mereka namakannya sebagai investment, sebagai pelaburan dan sebagainya. Ini tentu sekali bersalahan dengan Islam. Jadi kenapa kita letak duit kita di dalam bank? Kenapa tak simpan kat rumah? Jawapnya mudah. Sebab di dalam bank keselamatannya lebih terkawal berbandingkan kalau kita simpan di rumah tu lah. Rompak lah, kebakaran lah dan sebagainya. Jadi kita letakkan kat situ. Kalau kita tak perlu nak letakkan dalam bank, kita tak akan letakkan dalam bank. Sebab ini riba kalau orang faham. Baik. Jadi dalam hal ini, seseorang Muslim itu hendaklah bertakwa kepada Allah SWT dan jangan ambil mudah hal ini. Dan satu lagi perkara, setelah kita faham, saya harap dah faham lah tentang kedudukan bank-bank komersial ini, bahawa mereka semua bermuamalah dengan riba, tak ada pengecualian. Dan sekarang pula kita dah dengar bank-bank yang menawarkan produk-produk Islam dengan macam-macam nama, bank Islam ataupun bukan bank Islam, tapi ada produk Islam di dalamnya. Maka sewajarnya lah kita tukar kepada bank Islam, walaupun mungkin belum 100% Islami, mungkin dipertikaikan oleh ulama dan sebagainya, tapi tentulah dia lebih baik daripada daripada komersial berlaku. Wallahu'ala. Jadi itu sedikit tentang al-wadi'ah yang beza dengan al-qard, pinjaman. Kemudian berkenaan dengan penyimpanan barang titipan lagi, tambah sikit. Kalau kita titipkan harta benda kita kepada orang lain dan kita tak sebutkan secara spesifik simpan di sini, simpan di sana, jangan simpan di sini, dalam peti ini misalnya yang berkunci, kalau kita tak cakap, kemudian orang tersebut yang mengambil titipan tersebut, dia menyimpannya, dia akan menyimpan tak keluar daripada dua kemungkinan, dua keadaan. Pertama, dia simpan mengikut biasanya disimpan barang seperti itu. Kalau barang itu adalah barang kemas, biasa disimpan dalam peti, berkunci, tak letak di atas rak-rak. Kalau benda tersebut kitab, biasanya tak payah letak dalam peti kunci, letak atas rak-rak cukup. Dan seumpamanya, kalau kereta pun sama, letak kat kapak kunci je sudah. Jadi kalau dia dah lakukan demikian, kalau ada perkara yang berlaku pada barang tersebut, maka tentu sekali dia telah laksanakan amanahnya dan dia tidak dipertanggungjawabkan. Artinya dia tidak perlu menjamin barang tersebut. Itu untuk keadaan pertama. Keadaan kedua, orang yang menyimpan barang tersebut tidak menyimpan mengikut biasa barang yang seperti itu disimpan. Jadi disimpan dekat tempat yang tak betul. Barang kemas harga ribu-ribu, permata diamond, letak aja atas meja, letak aja di mana rak-rak para-para dan sebagainya, bukan di peti dan sebagainya. Ataupun dokumen-dokumen penting yang dititipkan, dia letak sama-sama dengan fail-fail lain dekat luar saja. Kemudian berlaku kecurian, berlaku apa kehilangan atau sebagainya, maka apa kata kita? Awak jamin atau tak jamin? Jawab kita, awak jamin. Sebab kamu tidak simpan mengikut selayaknya. Ini perlu kita tahulah. Tadi letak kereta kat mana? Letak kereta kat tepi jalan. Yang lain pula tu. Habis apa berlaku? Kena langgar. Kereta belakang orang tak nampak. saya tak jamin, saya dah letak, dah jagakan kereta, oh, tak boleh. Macam ini bukan jaga barang. Ini adalah kecuaian sebab kamu tak simpan dekat tempat yang sepatutnya. Faham eh? Jadi dengan ini kita memelihara hak orang lain dan tidak memudaratkan orang lain. Kalau tuan punya barang yang menitipkan barang tersebut, ini masalah kedua, dia menyebutkan secara spesifik simpan di dalam peti seperti ini. Jadi dia dah terangkan secara spesifik, orang yang menitipkan itu tidak menyimpan kat dalam peti seperti itu, tapi dia simpan dekat dekat peti-peti itu, dia simpan dekat peti lain, dekat dalam peti lain yang pun sama macam itulah, berkunci juga. Kalau berlaku apa-apa, apakah dia menjamin ataupun tidak? Di sini ulama membahaskan, kalau kita suruh dia jamin, dia dah simpan dalam tempat yang patutnya lah, sama macam yang diperintahkan. Tapi dalam waktu yang sama dia tak simpan mengikut arahan orang yang menyuruhnya tu. Jadi di sini ulama mengatakan, selama mana dia menyimpannya di tempat yang bukan diarahkan secara spesifik, dia menjamin. Sebab boleh saja dia letak dekat dalam peti yang disebutkan secara spesifik. Kemudian keadaan kedua, bila diperintahkan ataupun diarahkan untuk menitipkan barang tersebut di suatu peti yang spesifik, tetapi dia tidak simpan dekat dalam peti spesifik ini, dia simpan dekat dalam peti lain, tapi peti ini lebih selamat. Macam mana lebih selamat? Ini peti dalam peti, lebih hebat lagi lah. Kemudian berlaku kehilangan, berlaku kecurian, dijamin atau tidak dijamin? Imran kata, kamu tak laku ikut arahan aku, jadi kau jamin. Tapi ulama mengatakan, dia telah menyimpan di tempat yang lebih selamat, dia sepatutnya tak mengapa. Dan itulah insyaAllah pendapat yang lebih benar. Kadang-kadang perlu kepada hal seperti ini. Kadang-kadang perlu. Kadang-kadang kita perlukan keluarkan barang titipan itu untuk sesuatu maslahat. Kerana nak ambil barang kita ke, jadi kita keluarkan dan kita nak pakai pula peti tersebut misalnya, jadi kita letakkan kat peti lain. Jadi apa syarat kita? Janji peti tersebut lebih baik, lebih selamat daripada yang disebutkan itu, okeylah insyaAllah. Dan di sini juga satu masalah yang disebutkan oleh ulama. Tadi telah kita terangkan, bila kita titipkan barang kepada orang lain dan orang itu memelihara barang titipan tersebut, dia tidak berhak untuk menggunakan barang tersebut. Kalau baju, dia tak boleh pakai baju tersebut walaupun dia sendiri yang pakai. Okay. Kalau binatang tunggangan, dia tak boleh tunggang binatang tersebut. Memanglah, kalau kereta pun sama. Tetapi ada pengecualiannya, kata ulama, apabila dia menggunakan barang titipan tersebut, memanfaatkannya untuk kemaslahatan barang tersebut. Jadi penggunaannya ada dua macam. Satu penggunaan yang tak ada manfaat kepada barangnya, satu lagi penggunaan yang ada manfaat kepada barang tersebut. Seperti binatang tunggangan, seperti kereta lah kadang-kadang. Kalau binatang tunggangan zaman dahulu, kadang-kadang kita kena keluarkan dia exercise, betul tak? Kalau simpan aja, dia kata simpan jangan pakai, kita letak dia kat dalam stable, dalam kadang. Satu hari okey lah, dah sampai 5-6 hari sampai seminggu, boleh sakit kuda tu. Jadi dia keluarkan, dia bawa jalan ke sana, jalan ke sini. Ataupun kuda tu punya minum air kat luar, jadi dia kena lari dengan kuda tersebut. Takkan dia nak bawa kuda tu, jadi dia tunggang kuda tu, bawa sampai kat tempat air tu, minum, tu balik. Dan ini untuk manfaat dia apa? Untuk manfaat kuda sendiri. Jadi dengan itu diizinkan. Jadi ini kita boleh kiaskan dengan zaman kita ni, kereta dan sebagainya. Kalau tak pergi tak start ataupun mungkin tak gerak sikit-sikit, dia boleh rosak lagi kereta lama-lama. Kita baru-baru semua okey, tak ada apa-apa. Jadi dia startkan, buka aircon sikit lagi, main-main anu sikit, berapa minit, sekali rosak, Jamin tak dia? Jawab kita tidak jamin. Sebab dia lakukan itu untuk maslahat barang tersebut. Dan satu lagi perkara, kalau orang yang menjaga barang titipan khawatir, takut kalau apa-apa berlaku pada barangnya dan dia tidak mampu menjaga. Kadang-kadang ada musim-musim kita katakan takutlah, lagi-lagi kalau perang ke atau musim rupakan waktu cuti dan sebagainya, dan dia pula nak keluar rumah ke, situasi-situasi seperti ini, maka ketika itu dia tak boleh lagi simpan barang tersebut. Kalau dia simpan juga berusaha, sebab dia tak layak menyimpan barang orang. Jadi apa yang dia lakukan? Dia mesti beritahu pada tuannya dan dia pulangkan. Itu pertama. Kalaulah tak mampu dia lakukan demikian, maka boleh dia serahkan barang tersebut kepada orang lain untuk menjaga barang itu, termasuk barangnya sendiri. Mesti ada apa? Syarat jaga barang titipan itu dan jaga barangnya sendiri. Sebab ini menunjukkan bahawa dia menyerahkan kepada orang lain itu dan mengambil risiko untuk barang-barang lain. Bila dia serahkan barang dia juga yang berharga, sama-sama dengan barang yang orang titipkan pada dia, pada orang lain, ini menunjukkan bahawa dia berlaku adil. Barang dia sendiri pun dia suruh orang jaga. Dan jika apa-apa berlaku ketika itu, dia tidak menjamin. Kalau dia tak mampu melakukan demikian, tak ada orang nak jaga, dan dia nak keluar negeri misalnya, barang tu barang berharga, orang yang titipkan tu pun tak ada, maka dia boleh ambil barang tersebut bersama-samanya dalam safarnya, dalam perjalanannya, jika itu lebih selamat daripada dia tinggalkan kat rumah. Baik. Jadi perkara ini disebutkan oleh ulama, kita sebutkan manalah yang dapat. Itu sebagai kelengkapan untuk kitab yang kemarin, iaitu pelajaran Al-Wajiah. Jadi kita teruskan bab berikutnya ialah Al-Ghasbu. Al-Ghasb iaitu rampasan. Jadi selepas diterangkan tentang pinjaman, dan sebelum itu kemudian tentang titipan, pengarang kitab ini membawa pula bab Al-Ghasbu iaitu rampasan. Sebut nama rampasan dia, kita dah dapat gambaran bahawa ini tentu sekali berlawanan dengan akad-akad sebelumnya. Akad-akad sebelum ini semuanya adalah akad-akad ta'awun, tolong-menolong cara satu dengan yang lain, dan juga adalah akad ihsan, buat baik kepada orang lain. Adapun rampasan, fahamlah kita, ini berlawanan dengan perkara makna-makna tersebut. Dan definisinya mengikut Al-Quran, iaitu di dalam surah Al-Kahfi, A'udzubillah minasyaitanir rajim, أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. Yang maksudnya ada pun as-safina, perahu, ia adalah hak milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, nelayan. Fa'aratu an a'ibaha, dan aku, kata siapa ni? Kata Nabi Khidir alaihissalam, aku ingin merosakkannya. Wa kana wara'ahum malikun, dan ada di belakang mereka seorang raja. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba, raja ini mengambil perahu-perahu orang dengan cara ghasab, dengan cara rampasan. Memang surah Al-Kahfi ni saya dapat sebuah kisah yang masyhur antara Nabi Musa alaihissalam, Nabi Bani Israel, dengan seorang Nabi lain iaitu Nabi Khidir alaihissalam. Kalau kita cerita sikit, Nabi Musa AS pada satu hari telah ada dakwah pada kaumnya begitu lama, dan dia adalah Nabi yang dimuliakan oleh Allah SWT, di mana Allah SWT berkata-kata secara langsung dengannya, dengan tanpa perantara malaikat pun. Artinya apa? Nabi Musa AS boleh dengar suara Allah SWT. Itu bukan semua orang dapat. Dan dia mendapat wahyu. Di dalam syariatnya terdapat syariat-syariat yang bijaksana. Maka dia rasakan satu hari, tak ada orang yang lebih mengetahui daripada aku. Maka Allah SWT mewahyukan kepadanya bahawa tidak, wahai Musa, sebenarnya ada seorang yang lebih alim daripada engkau. Maka Nabi Musa AS pun bergegas nak pergi jumpa orang tersebut, dan diterangkan kat mana nak jumpa orang tersebut. Antara tandanya, apabila tiba dia kat satu tempat di mana dua lautan ataupun mata air bertemu, kemudian akan ikan, seekor ikan akan berjalan ataupun berenang dan atas pasir dan menuju kepada air tersebut. Kat situlah kaummu akan berjumpa dengan Khidir ni, orang yang lebih alim daripada engkau. Jadi Nabi Musa AS pun pergi bawa bekal dan bawa temannya, Fatar. Fatar tu adalah Fatarnya, dan dia lepas itu adalah seorang Nabi juga. Jadi jalan jauh, perjalanan yang amat jauh, nak jumpa dengan Khidir, nak belajar. Dan sampai kat tempat tersebut, memang betul tempat air yang bertemu, jauh lah tu. Kemudian Nabi Musa AS teringat nak makan dah lapar. Jadi bila keluarkan ikan, katanya, kata khadamnya, ikan tersebut dah lari dah secara ajaib dan mengikut dan mencari ke tempat air bertemu tadi. Oh, itulah tempat dia. Jadi Nabi Musa pergi ke arah tersebut, dan mereka berdua bertemu dengan seorang lelaki sedang duduk, dan keliling dia tu macam hijau gitu. Sebab dinamakan Khidir. Sebab Khidir atau Khadar tu artinya hijau dalam bahasa Arab. Jadi kisah ada pun dia menegur akan Khidir tersebut, dan Khidir itu berkata, wahai Assalamualaikum, wahai Nabi Bani Israel. Nabi Musa pun menjawab. Dan ini menunjukkan, dan ini riwayatnya dalam Sahih Al-Bukhari, bahawa Nabi Musa, Nabi Bani Israel, ataupun Khidir ini bukan Nabi untuk Bani Israel. Baik. Tapi mereka kenal. Jadi Nabi Musa minta kepada Nabi Khidir ini untuk dia izinkan Nabi Musa ikut dia dan belajar daripada apa yang Allah ajarkan kepadanya. Tapi Nabi Khidir kata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kau sekali-kali tidak akan sabar untuk ikut aku. Wa kaifa tasbiru ma lam tuhit bihi kubra, bagaimana kau boleh bersabar tentang perkara yang kau belum sampai beritanya padamu, yakni kau tak sampai ilmunya. Jadi kau mungkin tak sabar. Tapi kata Nabi Musa AS, insyaAllah aku akan, kau akan dapati aku seorang yang sabar. Izinkan aku ikut. Maka jawab Khidir, baik kalau kau nak ikut juga. Fala tas'alni, janganlah kau tanya aku, hatta uhdita, fala tas'alni an syai'in hatta uhdita laka minhu zikra, jangan tanya aku sampai aku yang ceritakan tentangnya. Wah, ini syaratnya. Syarat ini rupanya syarat yang amat susah sekali untuk Nabi Musa AS. Bila ikut dia, nampak benda-benda, tak boleh tanya kenapa gitu, kenapa gini. Kalau tak dalam kelas, teacher cakap formula gini, teacher cakap ini begitu begini, anak murid terus berlengkak tangan, kenapa macam itu, kenapa macam ini, dia kena terangkan tu lah. Dia kata cikgu. Tapi untuk Nabi Musa AS, cikgu dia tak kaji, dia tanya, anak murid tanya, sampai cikgu kasi tahu. Bila tu? lepas kelas agaknya satu jam. Boleh juga lah sabar. Besok ke? Lambat juga tapi masih boleh. Minggu depan ke? Bulan depan ke? Tahun depan tak tahu bila. Tak ada limit. Tapi Nabi Musa AS mengatakan, bolehlah aku nak belajar alasan aku, aku ikut, aku akan sabar. Ternyata sebalik. Sebab mula je dia keluar sama-sama, inilah dia. Mereka naik perahu. Orang dah kasi naik perahu sampai kat pantai. Si Khidir tu bukan cakap terima kasih apa, dia rosakkan, dia lubangkan perahu-perahu tu. Dan itu adalah perahu kat kampung nelayan. Nabi Musa terlupa akan janji daripada gurunya Khidir ni, agar jangan tanya apa-apa. Dia dah tanya dah, kenapa kau buat begini? Dah habis dah, syarat dah batal lah. Jadi Nabi Khidir kata, kan aku dah kata. Dia tak jawab lagi. Kan aku dah kata kau tak boleh tanya. Oh sorry, aku terlupa. Kali kedua sama juga. Satu perkara yang lebih ajaib daripada yang mula-mula, iaitu dia nampak seorang budak lelaki, jumpa patut sayang apa semuanya, dia ambil, dia bunuh. Mati cold blood depan Nabi Musa AS, terperanjat Nabi Musa. Nabi Musa punya syariat apa, hukum bunuh? Oh ni bahaya ni, hukum bunuh dibalas bunuh. Kita sama macam hukum kita dalam Islam. Kau bunuh pula bukan orang jahat. Kenapa? Budak belum balik, gulam. Laqad ji'ta syai'an nukra, kau telah datang dengan satu perkara yang amat mungkar, kata Musa AS. Jadi inilah lebih daripada tanya lah. Kenapa kau buat gini? Ini dah mengingkari perbuatan guru. Guru ni tak betul ni. Tadi kata nak belajar, tadi kata janji tak mau tanya. Kau tanya juga. Oh, Nabi Musa kata okey okey, aku terlupa lagi. Dah malu dah Nabi Musa AS. Kalau aku tanya lagi lepas ni, maka aku tak boleh ikut kau lagi lah. Okey? Nabi Khidir diam aja. Jalan lagi sekali, sampai kat satu kampung. Dah penat dah lah, minta lah orang kampung tu ambil kedua mereka ni sebagai tetamu, kasi makan ke tempat penginapan sikit-sikit, minum air ke, supaya teruskan perjalanan. Tapi satu penduduk kampung pun tak mau, tak mau layan. Semua pelukik, semua tak ada sifat belas kasihan kepada Ibnu Sabil, orang yang berlayar, orang jalan jauh ni. Dalam macam gitu, mereka jalan lagi, terjumpa dengan sebuah rumah yang hampir nak roboh. Temboknya dah nak roboh. Tiba-tiba Nabi Khidir, guru Nabi Musa AS, dah jadi macam kontraktor. Apa dia buat? Wah, terus dia buat apa? Dia betulkan rumah tu. Dia tegak balik. Nabi Musa dah penat dah apa, orang kampung ni betul lah. Tak tahu nak apa ni, tak berbudi pada orang. Lepas tu guru aku ni pula nak betulkan rumah kat kampung ni. Tapi Nabi Musa AS yang ketiga ni, cara dia tanya tu lebih baik sikit lah. Qala law syi'ta lattakhadhta 'alayhi ajra. Kata Nabi Musa, kalau kau mau, boleh aja kau minta upah. Pada kita tu tak ada apa-apa, tapi sebenarnya maksudnya dia mempertikai kan, dia question atas perbuatan Khidir membetulkan rumah tersebut. Alamak. Maka kata Khidir, hadza firaqu baini wa baini, inilah perpisahan antara aku dan antara engkau. Pasal kau dah janji, kalau kau tanya lagi, kita terpaksa berpisah. Jadi inilah dia, kau dah tanya lah ni. Jadi Nabi Musa AS tak dapat bersabar. Dia seorang lagi, dia tak dapat sabar. Dan ini menunjukkan bahawa nak tuntut ilmu, mesti banyak sabar. Jalan jauh. Sebab itu orang nak belajar agama lebih dulu. Ulama'-ulama' nak cari hadis, nak cari ilmu. Lepas dia belajar kat negeri dia, dia keluar negeri dia, dia keluar cari ulama' lain. Berjalan berbatu-batu dengan unta berbulan-bulan. Lamanya nak dapatkan ilmu, baru jadi ulama'. Zaman sekarang pun sama juga. Itu pun zaman sekarang dah mudah lah. Kat negeri sendiri pun dah boleh belajar. Walau bagaimana pun perlu kepada kesabaran. Kadang dah kat dalam negeri pun, kat masjid pun orang nak datang belajar tu susah. Tapi kalau nak dengar nasihat, forum-forum, ramai datang, 10,000 boleh datang. Sebab tak ada apa-apa. Tak payah nak hafal, tak payah nak bawa buku. Dengar nasihat aja. Nak amalkan ke tidak tu cerita lain lah, tu niat masing-masing. Saja nak dengar orang cakap sedap-sedap eh. Fasih-fasih. Berpidato gitu dan gini. Tapi kalau nak belajar buka buku, lepas satu muka surat, satu muka surat, satu bab hukumnya begini, hukumnya begitu, dalilnya begini, dalil begitu, kita akan dapati sedikit kali orang yang mau ikut, yang mau sabar. Itu pun dah buka buku tu pasal kita cerita-cerita, barulah sedap, okay, macam ni lah. Tapi tak apalah untuk masalah ilmu, tak apa. Ilmu juga ada, bukan cerita kosong. Baik, balik kepada kisah. Maka Khidir pun berkata, sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan mengkhabarkan kepada engkau wahai Musa tentang perkara-perkara yang kau tak sabar di dalamnya. Pun ada sebutkanlah ammat safinatu, itu ayat yang kita baca tadi. Adapun perahu itu, dia adalah miliknya orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku ingin merusakkannya. Kerana di belakang mereka ada seorang raja yang zalim yang merampas perahu-perahu orang lain. Itulah kita. Jadi bukannya aku ni saja-saja nak rusakkan barang orang, tapi sebab kalaulah perahu-perahu itu tak rusak, raja zalim tu akan ambil. Tapi kalau dah berlubang dah rusak, dia nak ambil, dia akan tinggalkan. Jadi mana lagi bagus? Hilang perahu terus, kemudian hilangnya satu sebab untuk mencari pendapatan harian, ataupun rosak lepas tu kita betulkan, boleh juga kita pakai. Dulu tak bagus sebenarnya. Kalau boleh dulu tak mau. Tapi antara dua keburukan ini, kita ambillah keburukan yang lebih ringan. Walaupun tak apa, kita lakukan keburukan yang lebih berat. Dan ini dah merupakan satu kaedah dalam Islam. Kalau ada dua keburukan kita terpaksa buat, jangan ambil yang besar, ambil yang ringan sedikit. Baik, jadi yang penting di sini, Allah SWT dalam Al-Quran telah menyebutkan kalimat ghasba, iaitu rampasan. Jadi fahamlah kita bentuk rampasan itu, iaitu dia ambil harta benda orang lain dengan cara kasar, dengan cara tidak berhak. Jadi dia berbeza dengan akad-akad muamalat lain. Jadi dalam kitab mengatakan, wal ghasbu wa akhdhu syakhsin haqqa ghairihi. Ghasab itu adalah mengambil akan hak orang lain. Wal istila'u alaihi udwanan wa qahran anhu. Dan mengalahkan dia, ini hak tersebut, dengan cara udwan, penganiayaan dan paksa. Artinya bukan dengan rela hati orang tu nak kasi dia punya barang. Di zaman kita mungkin tak banyaklah kes-kes rampas dan sebagainya. Tapi zaman dahulu banyak kes rampasan. Lebih-lebih lagi dan biasanya dilakukan orang-orang yang apa? Yang lebih kuat. Dan orang-orang inilah yang akan menindas orang-orang yang lemah. Jadi dia ambil aja binatang ternakan orang. Orang dah penat-penat apa tu menuai tanaman, dia rampas. Dia bawa geng dia bawa soldier-soldier dia rampas. Tanah orang pun dia ambil, kadang rumah orang pun dia rampas. Ada kan berlaku. Baik, bukan dalam keadaan perang pun orang dah buat. Jadi dalam Islam, al-ghasbu adalah satu dosa yang besar. Baik, cuma sedikit saja tentang, saya teringat tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir AS. Yang kita dapati bahawa Nabi Musa, seorang Nabi, dapat wahyu daripada Allah SWT. Dia tak tahu tentang apa? Tentang hal perahu tersebut dan tentang raja yang zalim. Tahu ke tak tahu? Tak tahu lah. Sebab kalau dia tahu, tak, dia tak tanya. Yang tahu siapa? Nabi Khidir AS. Macam mana Nabi Khidir tahu? Tentu sekali dia dapat daripada Allah SWT. Allah wahyukan pada dia. Itu dalil bahawa dia seorang Nabi yang dapat wahyu. Ada orang kata Khidir itu bukan Nabi, tapi wali. Lalu wali lagi teror daripada Nabi itu. Seorang Nabi, Nabi Musa belajar dengan wali. Itu masalah lain lah. Yang penting di sini ini menunjukkan bahawa Khidir ini adalah seorang Nabi. Sebab dalam akidah, dalam masalah akidah, Nabi banyak. Kadang-kadang dalam satu zaman ada lebih daripada seorang Nabi. Tetapi tiap Nabi itu diperintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya sahaja. Jadi syariatnya pun berlaku pada kaumnya sahaja. Ada pun Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah untuk semua orang, untuk semua kaum, semua bangsa. Apa bahasa pun dia cakap, Nabi SAW mesti sampaikan dakwah. Adapun Nabi-Nabi sebelum itu, ikut hadis yang sahih, tidak demikian. Oleh kerana itu, fahamlah kita perbezaan syariat antara Nabi Musa AS dan Nabi Khidir. Sebab kalau Nabi Khidir pengikut Nabi Musa AS, umatnya, dia mesti ikut syariat Nabi Musa. Oleh kerana selepas diterangkan perkara tersebut, Nabi Musa pun diam saja, menunjukkan bahawa mereka mempunyai syariat yang berbeza-beza. Baik, kalau nak cerita bab Khidir dengan Nabi Musa ni memang panjang lagi lah. Itu setakat itu yang kita nak lah. Jadi ada kes rampas dalam ceritanya. Dan hukumnya telah kita terangkan adalah haram. Yang ni orang yang buat tu berdosa. Apa makna haram? Orang yang buat tu berdosa. Berdosa sebab apa? Artinya dia diancam dengan hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna haram? Orang pun sebut ni haram, ni haram, ni haram. Tapi hakikat haram tu apa? Ia adalah satu perkara yang dilarang oleh Allah SWT atau Rasulnya. Diharamkan dalam syariat, artinya dilarang. Kemudian diancam pelakunya dengan ancaman apa? Hukuman. Dan biasanya hukuman itu di akhirat. Kadang-kadang hukumannya di dunia. Jadi itu adalah definisi haram. Jika kita tidak bertaubat ataupun tidak diampunkan oleh Allah SWT, kita akan diazab oleh Allah SWT dalam neraka. Dan itulah yang sepatutnya menzahirkan, menimbulkan ketakutan pada orang Islam, orang yang beriman. Bila sebut ni haram saja, dia dah takut meletak. Lagi takut daripada dia dengar, ni kena kau buat ni saman ni. Saman, orang dah takut. Lepas tu lambat bayar saman, pergi court lagi. Tambah lagi saman, makin dia takut. Tapi kalau dengar haram, tak ada apa-apa pula. Pasal dia tak tahu. Ilmunya tak sampai lagi, apa tu haram tu sebenarnya. Dia tak nampak. Jadi haram tu punya ancaman dengan hukuman di akhirat, dengan azab di api neraka. Kalau dia tahu apa tu api neraka, apa azab kat api neraka, dia mesti serik ataupun dia mesti takut nak lakukan perkara tersebut kalau dia belum lakukan. Sebab api neraka lebih panas daripada api kat dunia ni, berlipat-lipat kali ganda. Dan azab di dalamnya amat lama sekali. Satu hari sentence di akhirat di neraka macam 1,000 tahun di dunia. Kita masuk penjara tahun, bukan tahun, berapa bulan dah tak boleh tahan. Itu pun bukan kena api, kena panas. Cuma tak ada kipas saja. Dalam lokap tak ada kipas. Agaknya kadang-kadang ada lah. Tak tahu pula saya. Itu specialnya penjara. Tapi di api neraka dibakar dalam api. Semuanya api. minum pun habis. Mereka akan rasa amat kehausan. Sampaikan mereka minta sedikit air haus. Minta orang-orang yang duduk kat syurga, kasihlah air sedikit daripada syurga. Kita haus sangat. Kata apa yang mereka dapat? Mereka dapat minuman. Dan minuman tu daripada api. Apabila yatajarra'uhu, mereka mula nak minum tu, tak sampai macam nak masuk tekak, tak boleh masuk api. Makinlah panas, makin terbakar. Wala yakadu yusiru, dan keliling semuanya azab, dia tak dapat keluar. Itulah haram dalam kacamata Islam. Amat menakutkan. Itulah perkara, antara perkara yang ada ketakutan dan menakutkan dalam agama Islam. Jadi kalau agama Islam tu teroris, menakutkan, inilah dia. Memang dia nak takutkan orang supaya apa? Supaya jangan buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaklah kita tinggalkan perbuatan ini, iaitu merampas harta benda orang. Dan dia termasuk memakan harta benda orang dengan cara yang yang batil. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta benda kamu di antara kamu dengan jalan batil, bukan dengan hak. Dan merampas tentu sekali termasuk daripada. Dan kalau kita merampas harta benda orang ini, asal hukumnya haram samalah. Tetapi kadang-kadang ia lebih dahsyat, lebih berat lagi hukumnya, haramnya, melihat kepada orang yang kita rampas, harta daripada siapa kita rampas. Kalau ia adalah barang orang yang lemah, orang yang tak mampu nak lawan, kita rampas barang orang macam itu, dosanya mesti lebih berat daripada orang biasa. Sebab tu dalam Quran, bila disebutkan tentang orang yang menjaga, menjadi guardian kepada harta benda anak yatim, Allah SWT sebutkan siapa yang makan daripada harta benda anak yatim zulman, cara zalim, fasawfa, maka dia akan memakan apa, seperti dia memakan satu daripada bahagian api neraka. Di dalam perutnya sekarang dia makan api neraka. Ini dalam kiamat dia makan api. Sebab apa? Sebab dia memakan harta benda orang yang lemah. Itu biasanya macam itulah orang merampas harta benda orang yang lemah. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW di dalam khutbatul wada, iaitu pada haji wada'nya di sebuah tempat yang amat besar sekali, di Arafah, perhimpunan yang paling besar sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Antara khutbah tersebut, isi khutbah tersebut, Rasulullah SAW telah bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu dan maruah kamu haram atas kamu. Ka hurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari ini, yakni hari Arafah. Fi syahrikum hadha, di dalam bulan kamu ini, iaitu bulan Zulhijjah, bulan haram. Fi baladikum hadha, di dalam negeri kamu ini, iaitu di tanah haram Mekah. Jadi itu hukumnya memakan harta benda orang dengan cara batil, membunuh orang, keluarkan darah cara batil, dan menganiaya maruah orang dengan cara batil. Semuanya haram, seperti haramnya apa? Tanah haram, seperti bulan haram dan sebagainya. Jadi hadis itu menunjukkan diharamkan kita mengambil barang orang lain secara rampasan. InsyaAllah kita akan sambung pada dalil-dalilnya dan perbahasannya pada pelajaran-pelajaran akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan di sini memberi manfaat untuk kita dan menjadi timbangan kita berat di hari kiamat kelak dengan berat kebaikan, insyaAllah. Anakul qawli hadha, astagfirullah alaihi wa lakum lisa'il mu'minin wal mu'minat. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله Allahumma rabbana.